Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim, setiap kita sudah faham dan tahu betul bahwasannya kehidupan kita di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk kita beramal dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat yang kita sering mendengarnya, sebuah kalamullah yang kita telah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memahamkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwasannya kehidupan kita di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah, beramal, mencari perbekalan untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Maka ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebuah pembagian di dalam kehidupan kita yang panjang ini ya, yang kita semuanya sudah mafhum, yakni mengetahuinya, darul amal dan juga darul jaza, bahwasanya dunia itu adalah darul amal, negeri untuk beramal. Adapun akhirat adalah darul jaza, negeri Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan bagi manusia. Maka seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang cerdas, dia tahu betul bahwasannya kehidupannya di dunia ini hanyalah apa? Sementara. Kehidupannya di dunia ini adalah untuk apa? Beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suatu ketika diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dalam kitab sunannya, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ja'a rajulun minal ansar ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang sahabat dari kalangan ansar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama alan nabi. Kemudian sahabat tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, siapakah dari kalangan kaum mukminin yang paling utama? Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik, paling santun akhlaknya. Lalu orang tersebut kembali bertanya, ayyul mu'minina akyas, wa Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering, paling banyak mengingat kematian. Ya, ini dia sadar bahwasannya kehidupan di dunia ini hanyalah apa? Sementara. Kehidupan di dunia ini bukanlah untuk selamanya. Sehingga dia sering mengingat kematian. Sering memperbanyak mengingat apa yang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai hadimil ladzat, pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan yang memisahkan seseorang dengan apa yang dia cintai dari perkara dunia. Ya, karena dia apa? Sekali lagi sadar bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beramal, bukan untuk mencari balasan. Ya, maka dia sering memperbanyak kematian, bahwasanya dia mengingat ini sementara, ini sementara. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang mukmin yang paling cerdas selain dia sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara sehingga dia banyak mengingat kematian. Orang mukmin yang cerdas adalah orang mukmin yang ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling baik di dalam mempersiapkan perbekalan lima ba'dahu untuk menghadapi kehidupan setelah datangnya apa? Kematian. Lima ba'dahu, setelah apa yang akan terjadi dari kematian ini. Isti'dah, dan dia paling baik perbekalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aqyas, merekalah orang-orang mukmin yang cerdas. Nah, maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya setiap muslim, setiap mukmin, ya, dia tidak boleh terlena. Dia tidak boleh terbuai. Dia harus selalu sadar betul akan kehidupannya di dunia itu hanya sementara. Dia harus faham betul bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang hina, yang rendah. Maka jangan pernah terbuai. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unah. Diingatkan oleh Rasulullah sallam, ala ketahuilah, inna dunya, sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat, terhina betul, bukan hanya sekedar apa, terhina, bahkan terlaknat. Ya, maka seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh terlena, terbuai dengan kehidupan di dunia ini. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali berzikir mengingat Allah. Wa mawalah, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Wa alimun, dan seorang yang berilmu. Wa muta'allimun, dan seorang yang mau belajar untuk menuntut ilmu. Selain dari empat hal ini, ya, itu adalah dunia yang mal'unah wa mal'unun ma fiha, semuanya terlaknat. Ya. Hadis-hadis yang seperti ini yang berbicara tentang ad-dunya, kehidupan dunia, itu adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin itu tidak boleh apa? Terlena dengan dunia. Tidak boleh dia tertipu dengan kehidupan di dunia. Dan dunia memang menipu. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ya, berbaring tidur. Ya. Tapi dalam keadaan masih sadar, ini berbaring, ya, beristirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beristirahat di atas bantal yang keras, tikar yang kasar. Ya. Wa ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an athara fi janbihi. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an melihat punggungnya atau bagian perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak bekas dari apa, tikar yang sangat kasar tersebut. Fabaka Umar radhiyallahu ta'ala, maka Umar pun nangis. ya, melihat Rasulullah SAW keadaannya demikian. Ya, apa keadaannya? Rumahnya sederhana, bantalnya keras, ya, tikarnya juga kasar, ya, membekas di badan Rasulullah SAW. Karena memang kalau apa, tikar itu kasar, tidak rata, tidak empuk, pasti apa? Membekas. Kita juga merasakan, ya, membekas di pakaian, membekas di badan, di pipi kita. Dan keadaan Rasulullah SAW demikian, atau bahkan lebih parah daripada ya, zaman-zaman kita seperti sekarang ini, ayo ikhwah. Maka menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkan kami naj'alu laka, untuk kita membuat kepada engkau lawit takhadna laka wita, untuk kita buatkan tikar yang lebih layak, tikar yang empuk." Yeah. Nah, tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walidi, apa urusanku terhadap dunia? Ana fid dunya illa karikabin istala tahta asyjarah thumma taraka. Apa urusanku dengan dunia? Urusanku terhadap dunia itu seperti karakibin istadhalla tahta asyjarah. Hanya seperti seorang yang berkelana melakukan perjalanan, istadhalla tahta asyjarah, kemudian berhenti sejenak, istirahat sejenak, berteduh tahta asyjarah, di bawah apa? Pohon. Thumma raha wa tarakaha, kemudian kembali melakukan, meneruskan perjalanan, wa tarakaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi dunia itu seakan-akan pohon, untuk apa? Kita berteduh sejenak. Ya. Kembali kepada kisahnya Umar. Maka ketika itu Umar menangis radhiyallahu ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Wa ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, "Inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Kaisar Romawi dan juga Persia, Kisra dan juga Kaisar, "fima huma fihi," mereka mendapatkan kenikmatan dunia, kemewahan dunia yang begitu menyenangkan, begitu menenteramkan wahai Rasulullah, di atas ranjang yang empuk, di atas singgasana yang layak, pakaian yang mewah, kehidupan yang sempurna wahai Rasulullah. "Wa anta ya Rasulullah." Tapi kata Umar bin Khattab, "Sedangkan keadaan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar, tidakkah engkau ridha lahumud dunya, biarkanlah untuk mereka dunia, wa lana al-akhirah, dan untuk kita apa? Negeri akhirat. Maka ini ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, semestinya dunia ini ya seperti ini, bukan untuk kita. Untuk kita adalah akhirat. Dan lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau benar-benar meletakkan dunia berada di tangannya atau jauh lebih rendah dari itu. Kalau kita melihat apa yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan juga istri-istri beliau yang lainnya seperti Juwairah, Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anhuma, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dunia benar-benar sederhana. Benar-benar Rasulullah sallallahu menerapkan lahumud dunia, dunia itu biarkanlah untuk mereka, untuk Kisra, untuk Kaisar, untuk kufar, orang-orang kafir sudah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, qalat, kata Ibunda Aisyah, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabadin." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, "Wa ma fi baiti min syai'." Rasulullah sallam wafat dalam keadaan apa yang ada di dalam rumahku, kata beliau kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada sesuatu ya'kuluhu dhu kabadin yang bisa dimakan oleh seorang manusia atau seekor makhluk. Tidak ada. illa shatru syair, kecuali hanya sepotong syair gandum, fi raffin li, yang terdapat di dalam rakku, fa akaltu minhu hatta tala alayya, maka aku pun hanya bisa memakan itu. Ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, Ibunda Aisyah. Hanya ada satru syair, potongan, kalau kita sebut mungkin roti, tapi lebih keras daripada itu. Ini gandum. Hanya itu. Fa'akaltu minhu hatta tola alaiya, maka aku hanya memakan dari itu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakiltuhu fafaniya, kemudian setelah aku makan, aku timbang, kemudian habis untuk aku makan. Hanya bertahan beberapa hari saja. Yang semisal dengan itu, apa yang dialami oleh Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata saudaranya beliau, Amr ibn Harith, menceritakan keadaannya Juwairiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr ibn Harith radhiyallahu ta'ala anha, ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما. Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika wafat tidaklah beliau meninggalkan satu dinar pun, wala dirhaman, tidak pula satu dirham, wala abdan wala amatan, tidak pula seorang budak baik laki-laki maupun perempuan, wala syai'an, apapun itu tidak beliau صلى الله عليه وسلم tinggalkan, illa baghlatah al-bayda allati kana yarkabuha, kecuali hanya seekor bagal, bigal, campuran antara kuda dan keledai. Hanya itu. Kana yarkabuha, yang dulu Rasulullah SAW gunakan sebagai kendaraan. Bukan kuda, bukan. Tetapi persilangan antara kuda dan apa? Keledai. Bagal. Wasilahah, dan juga alat perangnya, pedangnya, wa ardhon, dan juga sepetak tanah, akan tetapi ja'alaha li bisabil shadaqah. Sepetak tanah yang ternyata telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam infakkan kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang menempuh perjalanan, shadaqah, sebagai apa? Sedekah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau alaihi salatu wasallam, betapa sederhananya beliau. Gelas pecah saja beliau apa? Ikat silsilatan min fiddah, dari apa? Perak. Kita oil sedikit sudah apa? Buang sudah. Atau bahkan gelasnya masih utuh. Ya, karena lama kita tinggal bekas kopi, bekas teh di luar sana, ya, airnya apa? Kita telantarkan. Itu adul mal, kita sia-siakan. Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian, memakai jubah, ya, beliau tidak menggantinya, beliau pakai untuk tidur. Ya, untuk sholat, untuk mengerjakan urusan kenegarawan, kenegaraan. Ya. Dari mana kita tahu? Tahu dari beritanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Ibunda Aisyah ahukku, aku benar-benar mengerik, ya, bekas afwan saja, mani yang menempel di mana pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bisan bidofri, yang sudah mengering. Bayangkan, kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yalbasu fi thawbin wahid, benar-benar hanya memakai pakaian yang satu, yalbasuhu fi naum, Rasulullah sallam pakai di dalam tidurnya, wa fi shalah, di dalam salatnya, wa fil bait, di dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ma syaba'a alu Muhammadin min khubzi sya'irin yawmain mutatabi'ain. Tidak pernah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaba'a, merasa kenyang, fi yawmain mutatabi'ain, selama dua hari berturut-turut sallallahu alaihi wasallam. Sehari kenyang, besoknya tidak. Tidak pernah sehari ini kenyang, besoknya kenyang. La, tidak pernah. Masyaba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumaini mutatabi'aini. La, tidak pernah. Inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Demikian pula apa yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Urwah, bahwasannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wallahi ya bna ukhti, demi Allah, wahai putri wahai putra saudariku, inna in kunna lananduru ilal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, demi Allah, dulu kita pernah benar-benar menanti al-hilal, datangnya awal bulan, tsummal hilal, awal bulan lagi, tsummal hilal, awal bulan yang berikutnya, thalathatu ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar." Sudah berlalu 3 hilal, ya ini 3 bulan yang pertama, awal bulan lagi, terus awal bulan. Berarti berapa? 2 bulan. Karena yang dihitung apa? Awalnya saja. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun, sama sekali tidak pernah dapurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqidanar. Ya, kalau bahasa kita apa? Dapurnya ngebul. Tidak pernah menyalakan api. Ini keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah apa? Khairul khalq, sebaik-baik manusia, sayyidul anam, sebaik-baik makhluk sallallahu alaihi wasallam. Maka lahumud dunya walal akhirah. Dunia itu bukan untuk kita, wahai ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia bukan untuk kita. Maka tidak semestinya seorang muslim, seorang mukmin dia terbuai, terlena dengan kehidupan di dunia. Khawatir karena dia terlena dengan kehidupan dunia yang khadirah, yang benar-benar hijau. Benar-benar menipu, mata'ul ghurur, menyilaukan di mata-mata kita. Kalau kita terlena dalam kehidupan dunia, lupa akan akhirat, lalu tumbuh kecintaan kita terhadap dunia. Ini yang dikhawatirkan. Lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena apa? Terlena dengan dunia, tersilaukan dengan perhiasan duniawi, lalu tumbuh kecintaan kita terhadap dunia, itulah kebinasaan yang sesungguhnya. Dan khawatir Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dalam tubuh kita al-wahn. Apa itu? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia akhirnya apa? Benci untuk mati. Padahal tadi mukmin yang cerdas apa? Paling sering mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan perbekalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban radhiyallahu ta'ala an, salah satu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Rasulullah sallam, yushikul umamu an tada'a alaikum, hampir-hampir saja umat-umat selain Islam benar-benar akan memperebutkan kalian, kama tada'a ala atau kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang sedang berkumpul dalam satu piring memperebutkan apa? Makanan yang ada di piring tersebut, ila qas'atiha, dari mangkok itu. Ya, hampir-hampir saja umat itu akan memperebutkan kalian, wahai kaum muslimin, seperti orang yang sudah berkumpul lalu dipersilakan untuk makan dari apa? Mangkok yang sama, ila qas'atiha. Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min qillatin nahnu yauma id?" Wahai Rasulullah, apa karena sedikitnya kita pada hari tersebut sehingga kita apa? Diperebutkan seperti halnya makanan yang direbutkan oleh orang yang berkumpul dalam satu mangkok yang sama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum yauma idzin kathir." Bahkan kalian itu pada hari tersebut banyak. Ya, tetapi sudah atharatan, egois, mikir masing-masing. Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sail. Kalian banyak, tapi kalian itu buih, seperti buih yang ada di dalam lautan. mudah terombang ambing, mudah hancur kena ombak. Walayanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan benar-benar sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut dari hati-hati musuh kalian al-mahabata, rasa ketakutan minkum dari kalian. Dulu ketika zamannya Rasulullah SAW dan dilanjutkan zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, musuh-musuh itu, musuh-musuh Islam itu jangankan memperebutkan, jangankan melawan, perjalanan satu bulan saja mereka sudah apa? Takut untuk bertemu kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, utitu khamsan, aku diberikan lima perkara, utitu khamsan, yang tidak diberikan kepada Nabi yang selainku. Nusirtu birra'bi masirati syahrin, aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuh Islam masirata syahrin. Dalam keadaan apa? Jarak antara kaum muslimin dan juga musuh kaum muslimin itu masih satu bulan. Adapun sekarang ketika manusia mereka sudah cinta terhadap dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Benar-benar Allah akan cabut rasa mahabah, takutnya musuh-musuh kalian terhadap kalian. Walayaqtifannallahu fi qulubikumul wahan, kemudian Allah tancapkan, lemparkan dalam hati-hati kalian al-wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan mati. Akhirnya apa? Enggak ingat menghatian. Akhirnya apa? Tidak mempersiapkan perbekalan. Akhirnya benar-benar terlena dengan kehidupan di dunianya. Maka ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mestinya kita sadar. Sadar dunia ini hanya sementara. Dunia ini tempat untuk kita beramal. Adapun balasan, adapun negeri yang panjang, negeri yang kekal adalah di mana? Akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semuanya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah oleh kalian fima atakallahu, dengan apa yang kalian miliki yang telah Allah berikan kepada kalian, ad-daral akhirah, negeri akhirat. Maka ini prioritas kita semestinya, ad-daral akhirah, negeri akhirat, dan itulah yang telah Allah siapkan untuk kita. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Kalau sekarang balik, kita memprioritaskan dunia, adapun akhirat apa? Kalau ingat, nggih apa nggih? Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, ini prioritas kita, negeri akhirat. Adapun dunia seperlunya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan. Dan yang kita prioritaskan apa? Akhir. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengejar akhiratnya, dan itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosanya telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hatta tasla'a qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat apa? Kakinya sampai bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazada, tidak pernah menambah dari 8 rakaat atau dari 11 rakaat min ihda asyara. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, baik di dalam Ramadan maupun selain bulan Ramadan, selalu 11 rakaat. Wala yas'alhunna antulihunna, dan jangan pernah kalian tanya tentang panjangnya rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa panjang salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Rakaat pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan membaca masih di rakaat yang pertama, membaca apa? An-Nisa. Iya. Setelah An-Nisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ali Imran. Tiga surat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada satu rakaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya itu rukuknya semisal dengan berdirinya. Sujudnya semisal dengan rukuknya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat ini bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perlunya engkau terhadap salat seperti ini? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?" Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah seorang yang memprioritaskan akhiratnya daripada dunianya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, ada kisah yang masyhur, masyhurah, kebiasaan beliau yang sudah terkenal, yang sudah sering kita dengar, ya. Beliau radhiyallahu taala an saking tidak mau ketinggalan dari menuntut ilmu, dari belajar, dari mengaji, ya. Beliau mencari salah satu sahabatnya yang sama-sama memiliki kebun kurma. Lalu diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Kita memiliki kurma, saya punya kebun kurma, engkau pun punya kebun. Mari kita gabungkan kebun kita, kita urusi bersama." Apa maksudnya? Ya, maksudnya saya pada hari ini mengurusi kebun kita bersama sekalian, daripada saya ngurus kebun saya saja saya tidak belajar. Ya, mending saya ngurus kebun saya dan juga kebunmu sekalian, engkau duduk. Ya. Keesokan harinya sebaliknya, engkau yang ngurusi kebun kita, saya yang apa? Belajar. Dalam keadaan setelah yang belajar, ya, setelahnya, setelah bekerja, setelah belajar, yang tadi duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengajari, menyampaikan temannya yang tadi apa? Di kebun, mengurusi kebun. Apa artinya? Artinya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dua-duanya setiap harinya tidak pernah terlewatkan dari apa? Bekal untuk di akhiratnya. Tetap belajar. Yang satu bekerja, yang satu belajar. Di sore harinya apa yang mereka lakukan? Ini mengajari yang tadi bekerja. Berarti belajar juga tidak yang ini? Belajar juga. Besoknya sebaliknya. Orang yang mengurusi ini juga belajar. Dari mana? Dari temannya yang apa? Duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala saking tidak mau ketinggalan. Inilah arti dari apa? Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Karena ma'asyaral ikhwah, apa yang kita lakukan, kerjakan, amal di dunia ini itu akan berkaitan dengan apa? Akhirat kita. Ketika kita baik sadar bahwasannya kehidupan dunia ini sementara, lalu kita rela untuk berlelah-lelah, untuk bersungguh-sungguh beramal, beribadah, termasuk menuntut ilmu, sungguh akhirat negeri yang panjang, negeri di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan demikian pula kejelekan-kejelekan, disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan dan juga bisa berleha-leha. Sebaliknya, ketika kita terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia, lalu kita lupa akan akhirat kita, akan amalan kita, akan ibadah kita, maka negeri akhirat yang panjang, yang sejatinya itu adalah balasan, maka yang kita rasakan adalah apa? Kesengsaraan, waliyadu billah. Sebuah contoh atau salah satu dari tahapan-tahapan hari kiamat, ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita yakin, setiap kita mengimani bahwasannya ketika nufiqa fis-sur, sangka kala ditiupkan untuk yang pertama kalinya, yakni korn, seperti tanduk yang sangat besar yang akan ditiup pada hari kiamat, ya. Maka akan ada thumma nufiqa fihi ukhra, akan ada tiupan yang kedua. Ya. Ketika tiupan pertama membinasakan Fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, semuanya akan binasa. Ya, pada ketiupan yang kedua akan dibangkitkan. Dan pada kebangkitan ini tidak serta-merta ahlul jannah yadkhulul jannata. Tidak pula ahlun nar yadkhulun nar. Tidak langsung apa? Penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Kita akan bersama-sama menghadapi, menjalani hari-hari yang berat yang disebut oleh para ulama min ahwali yaumil qiyamah, rasa sulit, rasa berat, kedahsyatan-kedahsyatan yang luar biasa hari kiamat yang sangat panjang. Sebut saja mahsyar, sebut saja di mana Allah Subhanahu wa taala ghadiballahu ghadaban syadidan lam yaghdab qablahu mithla wa la yaghdab mithla, Allah murka dengan kemurkaan yang sangat. Ghadibal yaum, Allah Rabbku murka pada hari ini yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya, sehingga apa? Para nabi, para rasul tidak bisa memberikan syafaat. Disitulah akan terjadi syafaatul udhma. Belum yaumul hisab, belum yaumul mizan, belum yaumul zulmah, hari kegelapan dunal jisr, di mana hari betul-betul gelap dengan gelap yang sangat pekat. Tidak mungkin seorang bisa melangkah kecuali mendapatkan apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah manusia apa? Melewati al-jisr as-sirat. Kita ambil contoh yang ini saja, as-sirat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang 71 atau 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum, dan tidaklah salah seorang di antara kalian, illa wariduha, pasti dia akan melewatinya. Apa itu? An-nar, neraka jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu bagi Rabbmu adalah perkara yang sudah ditetapkan, pasti terjadi. Ya. Para ulama dan juga sahabat berbeda pendapat apa makna wariduha. Setiap orang itu pasti melewati neraka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, manusia itu benar-benar semuanya akan melewatinya, termasuk orang mukmin, orang saleh, dia benar-benar akan melewatinya. Aidukhuluha, benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi neraka itu bagi orang-orang saleh barlan wasalaman, terasa dingin dan juga apa? Menyelamatkan, tidak membahayakannya sama sekali. Adapun kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dan juga Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah, ya. Adapun orang-orang mukmin yang saleh akan melewatinya, yakni melewati di atas apa? Al-jisr, di atas jembatan. Dan inilah wallahu alam bisawab yang lebih dekat dengan kebenaran sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun orang-orang kafir akan melewatinya, bahkan akan apa? Masuk ke dalam neraka jahanam, khalidan fiha, dan kekal di dalam neraka jahanam. Ya, adapun orang-orang ussat, orang-orang yang bermaksiat minal muwahidin, yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan apa? Melewati neraka dan tinggal di dalam neraka sampai dosa-dosanya apa? Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mukmin, ya, mereka akan melewati neraka di atas apa? Al-jisr as-sirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, "Tsumma yu'ta bil jisri." Kemudian akan didatangkan al-jisr, jembatan ini as-sirat, jembatan. "Fayuj'alu baina dhahray jahannam." Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibentangkan di atas neraka jahannam. Fakulna, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jisru?" Apa itu al-jisr? Apa itu as-sirat? Apa itu jembatan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifatnya, yang pertama adalah madhadhah. Jembatan ini adalah jembatan yang licin. Mazillatun, bukan hanya licin, tetapi juga menggelincirkan. Ya, menjatuhkan apa yang ada di atasnya. Yakni tataharruk, dia akan bergerak ke kanan, ke kiri. benar-benar akan menjatuhkan siapa saja yang ada di atasnya. Wa alaihi khatatifu wa kalalib, dan di atas jembatan ini terdapat khatatif, pengait-pengait yang ujungnya tajam, siap mencabik siapa saja yang lewat. Wa kalalib, dan juga duri-duri yang sangat tajam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Tidak ada yang tahu betapa besarnya khototif, pengait-pengait ini, dan juga kalalib, duri-duri ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhtafun nas bi'a'malihim, dan dia siap mencabik manusia sesuai dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Saat mereka licin, menggelincirkan, ada khototif dan juga apa? Kalalib. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kata beliau, balaghani, telah sampai kepadaku, annahu, bahwasanya al-jisr ini, ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'adha, lebih tajam dari sebilah pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Allah, Allah. Syai'un mustahil, sesuatu yang apa? Mustahil untuk dilewati ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berat. Bukan hanya licin, bukan hanya bergerak ke kanan dan ke kiri, ada khototif dan kalalib, tetapi juga apa? Ternyata lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Dan jangan dibayangkan itu 1 kilo, 2 kilometer lah. Tawil. Sangat-sangat panjang untuk seorang itu bisa mencapai ilal barril aman, ke tempat yang aman untuk melewati neraka ini. Kenapa? Karena neraka sangatlah besar. Ya, dalam Sahih Muslim dari sahabat, dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kita pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id sami'a wajbah, lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang sangat besar, sautun qawi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ada deruna ma'ada, tahukah kalian apa ini suara? Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, hada hajarun rumya bihi finnar, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an, itu adalah suara batu yang dilemparkan 70 kharif, 70 musim, 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril an, dan dia sekarang sampai di neraka, hatantaha ila qa'riha, sampai di dalam neraka, dasarnya neraka jahannam. Besar tidak? Sangat besar. Ya, maka ini adalah jembatan yang kecil, tajam, licin, goyang kanan, goyang kiri, terdapat khototif, dan panjang sekali, sangat-sangat panjang. Maka seseorang ketika itu akan berjalan sesuai dengan apa? Amalan mereka. Bagi mereka yang amalan solehnya banyak, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar ikhlas dan berusaha mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alaiha, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin di atasnya ada yang seperti katorfi, melewati jembatan yang panjang ini, yang dibawahnya neraka, ada yang seperti apa? Kedipan mata. Karena apa? Amalannya. Biqadri a'malihim, sesuai dengan amalannya. Dan sebagiannya ada yang seperti kalbarqi, seperti ya, cahaya ketika petir menyambar. Wakarrih, dan ada pula yang seperti apa? Hembusan angin. Wakal ajawidil khail, dan ada pula yang seperti kuda yang berlari kencang. Wakarrikab, dan ada pula seperti yang kuda berjalan seperti biasanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanajin musallamun, maka ada yang benar-benar selamat tidak tersentuh sedikit pun oleh khototif dan juga kalalib, dan juga tidak merasakan sedikit pun dari neraka jahannam yang apinya menyala di bawahnya. Wanajin makhdusun, dan ada pula yang selamat tetapi dia sebelumnya tertatih-tatih, tercapek-capek, atau bahkan terkena api neraka. Dan yang terakhir dari kalangan mukmin ada yang makhdusun fi nari jahannam, ada yang benar-benar terjatuh karena dia tergoyang dari jembatan tersebut, atau apa, terkena khototif atau kalalib, ya, yang semuanya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Maka ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, lebih baik kita berlelah-lelah di dunia ini, lebih baik, ya, kita meninggalkan kemewahan dunia untuk fokus terhadap akhirat, ya, meskipun apa, harus meninggalkan apa yang kita anggap menyilaukan mata kita, ya. Lebih baik kita sudah bekerja seharian, kita luangkan waktu kita untuk duduk, meskipun badan letih, meskipun apa, badan berat, untuk duduk sejenak menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, daripada apa, sengsara kelak di akhirat. Adzan, ya. Nah, adzan dulu, nanti dilanjutkan sana. Fadhol, adzan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar gitu, Abu Zakar. Kita lanjutkan sedikit. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melangkahkan kakinya, menempuh perjalanan tariqan, menempuh sebuah cara, yaltamisu fihi ilman, untuk dia mendapatkan pada perjalanan tersebut ilman, sebuah ilmu, satu ayat atau bagian dari ayat, satu kata dari ayat, satu hadis atau sepenggal hadis, atau satu kata dari hadis, atau keterangan para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan juga hadis, ya, apapun itu ilmu, yang penting apa, ilmu syar'i, ya, tidak harus banyak, meskipun sedikit. Apa kata Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dan adalah setiap manusia, demikian pula ahlul jannah, orang-orang yang Allah takdirkan sebagai penghuni surga, sebelum mereka masuk ke dalam surga, dia akan melewati perjalanan-perjalanan tadi, termasuk apa? Melewati as-sirat al-jisr. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebab dimudahkannya seseorang termasuk di dalam melewati as-sirat untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah, ya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada sebab datangnya kemudahan itu adalah apa? Datangnya kita menuju majelis ilmu, ya, meskipun di waktu-waktu maghrib seperti ini kita merasa lelah, ya, setelah seharian kita harus mencari nafkah, ya, setelah seharian kita harus bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga, anak dan istri kita, tentu badan ini apa? Lelah, tentu badan ini apa? Letih. Tetapi ketika kita mau meluangkan waktu kita sejenak, meskipun dengan kelelahan itu, ya, di antara maghrib dan isya, untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yakinlah, percayalah, imanilah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah pasti akan mudahkan jalan kita menuju surga, termasuk jalan ketika kita melewati as-sirat al-jisr. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ini disebutkan oleh Al-Imam Tawarani dan juga Al-Imam Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau bahkan disahihkan oleh beliau, hatta yamurra alladhi u'tiya nurahu ala ibhami qadamaih, ketika masih menjelaskan tentang adz-dzulmah, bagaimana manusia itu diberikan cahaya sesuai dengan amalan mereka, Dan Abdullah bin Mas'ud ketika itu mengisahkan tentang seseorang yang diberikan cahaya hanya sebesar jempol di kakinya. Cahaya yang sangat kecil, yang terkadang menyala, terkadang apa? Redup. Ketika menyala dia baru bisa berjalan karena kegelapan yang sangat, termasuk di Jisr ini. Jisr adalah tempat yang sangat gelap. Sangat-sangat gelap. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, hingga tibalah akhirnya orang yang diberikan cahaya di kedua mata, di dua jempol kakinya ini. Ya. Dia melewati As-Sirat al-Jisr ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Karena dia amalan yang sedikit dan hanya memiliki cahaya yang sangat kecil di dalam keadaan gelapnya sangat gulita, sangat pekat, maka di atas al-jisr, di atas sirat, di atas jembatan, dia hanya bisa yahbu, merangkak, benar-benar merangkak di atas wajahnya, menempel dengan al-jisr yang tajam tadi, di atas tangannya, di atas kakinya, benar-benar apa, mungkin bayangan kita kalau tali masih bisa berpegangan, benar-benar berpegangan, ini lebih kecil dari apa, rambut, lebih tajam dari pedang, maka tercabik, tersayat-sayatlah wajahnya, tangannya, kaki. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, takhirru rijlun, hingga akhirnya salah satu kakinya itu terjuntai, sudah di bawahnya neraka jahanam. Ta'laqu rijlun, yang satunya masih menempel di jisr, di sirat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian yusibu jawanibahun nar, dalam keadaan bagian tubuhnya, depannya, belakangnya, kanan kirinya, sisi-sisinya, yusibuhun nar, sudah tersentuh api dari neraka jahanam. Wal iyadzu billah, kesengsaraan yang sangat. Fala yazalu kadzalika hatta yakhlusa, dan keadaannya terus demikian karena apa? As-sirat tawil jiddan, jembatan ini sangat panjang karena neraka apa? Sangat panjang, dan jembatan ini berada di apa? Di atas neraka jahanam yang sangat besar. Keadaannya terus demikian sengsaranya, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terus demikian sampai dia benar-benar bisa di arda tempat yang aman, ilal barril aman. Ya, ketika sampai di tempat yang aman, waqaf 'alaiha, dan dia berdiri di atasnya, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia telah melalui kesengsaraan yang amat berat. Alhamdulillah, kata orang tersebut, segala puji bagi Allah. Laqad a'tani Allah ma lam yu'ti ahadan, sungguh Allah telah memberikanku sesuatu yang tidak diberikan kepada selainku. An-najani minha, Allah telah menyelamatkanku dari api neraka. Ba'da itra'aituha, padahal aku telah melihatnya, telah merasakannya. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tahanlah rasa lelah ini sedikit, sebentar, di dunia yang sementara ini. Teruslah menuntut ilmu, teruslah mengaji. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah letih daripada apa? Kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat, termasuk di as-sirat yang begitu panjang yang di atas neraka ini, ketika kita tidak mau berlelah-lelah di dunia untuk mencari perbekalan kita di akhirat. Mudah-mudahan ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di dunia ini, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin secara umum. Apabila ada kekeliruan dan juga kesalahan, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.